Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة Barakallahu fikum wa ayyatuhal akhawat barakallahu fikunna. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kenikmatan untuk terus bisa hadir di rumah Allah beribadah dalam bulan Ramadan, dan semoga amal ibadah kita adalah amal ibadah yang diterima. Tapi kita mesti ingat senantiasa bahwa amal yang akan diterima itu adalah amalan yang ikhlas semata karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan hanya untuk mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah Rabbul Alamin. Dan yang kedua syaratnya adalah ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'ah setelah ikhlas. Muwafaqatus sunnah, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidakkanlah ada amal ibadah kita sesuai dengan sunnah kecuali bersama ilmu. Karenanya babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Semua aktivitas kita, amal ibadah kita, hendaklah dengan ilmu. Karena itu setiap harinya kita diajarkan Rasulullah dikala pagi membaca zikir atau doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Berkata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badri hafizahumullah ta'ala, ini adalah tujuan sehari-hari kehidupan seorang muslim. Bersama ilmu, ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, rizki yang baik, amal yang diterima. Oleh karena itu, aktivitas menuntut ilmu adalah aktivitas yang paling menyenangkan bagi orang-orang yang menginginkan berkahan, keberkahan hari-harinya. Bersama ilmu kita hidup, dengan ilmu kita juga wafat. Dan nanti di alam kubur yang ditanya kita juga tentang ilmu. Makanya ketika ada orang yang tidak bisa menjawab perkataan, menjawaban malaikat atau pertanyaan malaikat, hanya menjawab dengan hahin, hahin, hahin, sebagaimana dalam riwayat Abara ibn Azib, maka malaikat akan memukulnya. Malaikat mengatakan, la daraita wa la talait, engkau ini tidak mau memahami, tidak memahami atau tidak belajar dan tidak membaca. Berkata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili fidzallah taala, bahwa di alam kubur yang ditanya adalah tentang ilmu. Karena itu aktivitas ilmu, ilmu, ilmu adalah aktivitas yang sungguh sangat mulia. Karenanya Allah taala mengangkat derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang beramal saleh dan orang yang ilmu berderajat-derajat. Dan di antara doa yang paling banyak diucapkan Nabi adalah Allahumma zidni ilma, atau Allah manfa'ni ilman warzuq, Allah manfa'ni bima 'allamtani wa'allimni bima yanfa'uni. Ya Allah, berilah manfaat apa yang telah Engkau ajarkan kepada saya, dan ajarkan saya ilmu yang bermanfaat buat saya. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala berkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Pada malam ini kita masih bersama surat An-Naba. An-Naba suratul Naba. Tadi malam kita sampai kepada ayat yang ke-16 atau 17. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perselisihan orang-orang tentang terjadi tidaknya hari kiamat, Allah berargumen ya dengan penciptaan bumi, penciptaan langit, kemudian apa yang ada di dalamnya. Kemudian Allah lanjutkan, inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari fasli kana miqata adalah sesuatu yang ditentukan. Fasli secara bahasa artinya keputusan, keputusan atau pemisah, pemisahan. Barakallahu fiikum. Apa yang dimaksud dengan al-fasli di sini? Yang dimaksud dengan yaumul fasli adalah hari kiamat atau hari akhirat. Kenapa dimutlakkan dengan nama al-fasli? Kenapa? Karena hari itu akan dipisahkan orang yang baik dengan yang buruk, dipisahkan dengan orang yang fajir, orang yang saleh dengan orang yang talih, akan dipisahkan. Itu inilah hari, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sebesar zarah kita buat dari kebaikan akan dibalas, sebesar zarah pula keburukan kita buat akan dibalas. Dipisahkan yang buruk-buruk, yang baik-baik. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, inna yaumal fasli kana miqata, sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yunfakhu fis-suri, yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Pada hari ditiupnya fis-sur, sur adalah sangkakala. Sebagian para ulama menyebutkan maknanya adalah sangkakala, sebagian lagi menyebutkan namanya ruh. Ketika ruh itu ditiupkan, ketika ditiupkan ruh lagi ke dalam jasad dia. Ya. Maka ketika itu yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja, maka datanglah kalian dalam keadaan afwaja. Afwaja apa maknanya? Berbondong-bondong. Ada lagi makna afwaja itu apa? Berkelompok-kelompok. Ya. Maka oleh sebab itu nanti di hari akhirat kelak akan berkelompok-kelompoklah manusia. Ada yang dibangkit dalam keadaan buta, ada yang bangkit dalam keadaan bisu, pekak, tuli. Wa nashuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Dalam surah Al-Isra Allah menyebutkan kami bangkitkan mereka, orang-orang kufar, pada hari kiamat kelak di atas wajah mereka, di mana wajah mereka itu ya mereka buta, tuli, bisu. La ilaha illallah. Ini bentuk afwaja, berkelompok-kelompoknya mereka. Dan di antara para ulama ada yang menyebutkan di mana berkelompok-kelompoknya mereka itu, mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala berkelompok-kelompok, atau faujun yatluhu faujun. Ya. Di mana mereka satu kelompok diiringi oleh kelompok yang lainnya. Ya. Berbagai macam jamaah, berbagai macam kelompok-kelompok dengan berbagai macam bentuk-bentuk mereka. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Lalu itulah saatnya dibuka langit, dan ada langit itu memiliki pintu-pintu. Langit itu ada pintu-pintunya, Pak. Sehingga Allah pun menyebutkan wasama'i dzatil hubuk. Ya. Langit itu memiliki pintu-pintu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka memperhatikan langit di atas mereka kami bangun, kami hiasi, dan tidak ada satu pun retaknya. Kemudian dalam surah Al-Mulk Allah juga menyebutkan tidak ada retaknya langit ini. Saudaraku yang kucintakan Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan langit itu ada abwabnya, pintu-pintunya, tempat jalan-jalannya malaikat, tempat turun-turunnya malaikat nanti. Ya. Dan ada juga yang menyebutkan mana abwaba adalah langit itu seperti pintu. Adalah ia seperti pintu-pintu nanti. Terputus-putus kemudian ia pun seperti pintu. Wallahu ta'ala a'lam bisab. Langit yang demikian besar, demikian keadaannya Allah ta'ala jadikan nanti. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Lalu gunung-gunung yang besar itu, gunung-gunung yang Allah Ta'ala sebutkan wal jibala autada atau wal jibala arsaha, gunung sebagai pasak bagi bumi. Demikian pula gunung itu yang Allah Ta'ala tancapkan kokoh tinggi menjulang, Allah Ta'ala akan suyiratil jibalu fakanat saraba, dijalankan gunung itu, dicabut gunung itu, dan ia pun menjadi fata morgana. Fata morgana seperti sesuatu yang terlihat dari jauh tapi kenyataannya tidak ada. Atau makna saraba, sesuatu yang berterbangan, sesuatu yang hina, sesuatu yang sangat tidak berarti lagi. Timbul pertanyaan, kenapa, untuk apa Allah Ta'ala ciptakan bumi yang sedemikian indah hari ini dengan jutaan umat manusia, gunung tinggi menjulang, sungai panjang mengalir airnya, lengkap pula dengan tumbuh-tumbuhan yang hijau ranau, burung pula berkicau-kicau indah. Kenapa Allah Ta'ala hancurkan? Apa hikmah dia sehingga Allah Ta'ala hancurkan pula? Apa salahnya manusia ini cukup mati saja kemudian bumi ini tidak dihancurkan? Tidak. Para ulama kita telah menyebutkan kepada kita, di antara hikmahnya adalah agar kelak di mana orang-orang yang dulu pernah menyembah matahari seperti orang-orang di Jepang, orang-orang yang dulu pernah menyembah bulan atau menyembah pepohonan, bahkan ada yang menyembah sapi, maka pada hari kiamat kelak mereka akan melihat bagaimana idza syamsu kuwirat wa idzal kawakibun tatharat. Demikian juga ayat Allah Ta'ala yang lain, wa idzan nujumun kadarat, di mana bumi langit itu digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasul juga menyebutkan asyamsu wal qamar mukawwaran, nanti matahari dan bulan juga akan digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu akan terlihatlah nanti orang-orang yang dulu ingkar kepada Allah dan menyembah selain Allah, sesembahan-sesembahan mereka hancur semuanya. Tiada berdaya, tidak ada. Tidak ada satu pun yang berkutik. Sampai ketika hancur sehancur-hancurnya, gunung hancur, bintang-bintang berjatuhan, langit, ya, la ilaha illallah, hancur semuanya. Sampai-sampai apa? Keadaan manusia ketika itu, ketika sudah hancur, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Ainal jabbarun? Ainal mutakabbirun?" Mana orang-orang yang dulu penguasa-penguasa, menjadi penguasa-penguasa di dunia? Mana orang-orang yang dulu menyombong-nyombongkan diri? Tak ada satu pun yang berani berkata. Pada hari itu tidak ada yang berkata. Makanya dalam surat An-Naba ini Allah juga menyebutkan, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffan la yatakallamun. Tidak ada yang berkata. Hening semuanya. Sekalipun Fir'aun yang dulu pernah mengatakan ana rabbukumul a'la, hening. Tidak ada satu pun yang berkata. Allah yang punya kuasa. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Apa hikmahnya? Agar Allah perlihatkan bahwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang berhak untuk diibadahi. La ilaha illallah. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya adalah jahannam itu tempat pengintaian. Apa makna tempat pengintaian? Sesungguhnya neraka jahannam itu memang tempat pengintaian. Ya, tempat pengintaian. Atau dia memang mengintai. Di mana nanti orang-orang lewat di sirat. Sirat ini kan di punggung jahannam. Nanti ada, akan ada besi-besi pengaitnya. Besi-besi pengaitnya. Yang akan menyambar setiap orang tersebut. Dia akan menyambar orang-orang yang lewat di atas itu. Akan disambarnya. Selamatlah orang yang selamat dari kalangan orang beriman, masuklah ke dalam neraka itu dari kalangan orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang berbuat ingkar kepada Allah ketika di dunianya. La ilaha illallah. Ini makna miqsad. Lit-taghina ma'aba. Bagi orang-orang yang melakukan taghin, orang-orang yang berlebihan. Ma makna tagha? Tagha berlebih-lebihan. Dia melampaui batas Allah. Makanya dalam surah An-Nazi'at Allah menyebutkan ini gambar orang yang tagha. Fa amma man tagha wa athara al-hayat ad-dunya, maka adapun orang-orang yang melampaui batas dan ia mengutamakan kehidupan dunia, berarti orang yang melampaui batas, akan tampaklah dia mengutamakan kehidupan dunia dalam kehidupannya. Maka pantaslah Rasul menyebutkan Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamisah. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian celaka dan celaka. La ilaha illallah. Ini makna litaghina ma'aba, bagi orang-orang yang melampaui batas tersebut. Labithina fiha ahqaba, di mana mereka akan tinggal di dalamnya. Ahqaba, ahqaba itu adalah masa yang sangat lama sekali. Masa yang sangat lama sekali. Langqita'a laha wa la inqita'a laha. Tidak ada putus-putusnya lagi masa itu. Tidak ada putus-putusnya. Tetapi pemahaman ini bukanlah nanti selama-lamanya kita di neraka, kita melebur jadi api pula akhirnya kita tidak merasakan azab itu. Tidak demikian. Tidak demikian. Atau seperti orang-orang yang mengatakan bahwa azab kita itu setelah kulit kita habis, setelah kulit kita habis, nanti daging-daging kita tidak merasakan azab. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Sehingga ada orang yang menyatakan bahwa dia datang kepada seseorang syekh, dia mengatakan bahwa penelitiannya bahwa kulit itu yang merasakan sakit. Coba saja jarum disuntik sama Pak Mentari kita, nanti bagian luarnya saja terasa sakit. Kalau udah masuk dalam tuh enggak terasa sakit. Katanya begitu. La ilaha illallah. Saudaraku yang kucintai karena Allah, iya, kalau kulit kita cuma sebatas itu. Sementara kulit di dalam di hari akhirat kelak tidak seperti itu. Dirsul kafir au nabul kafir mithl Uhud, gigi taringnya orang kafir di hari akhirat kelak seperti gunung Uhud. Wa ghilazu jildi masirata thalath, dan tebal kulitnya orang-orang kafir itu di hari akhirat kelak 3 hari perjalanan tebal kulitnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bayangkan itu. Jadi kita selama-lamanya di sana itu, kita bukan berarti melebur jadi api, tidak. Kita nanti lama di sana akhirnya kita tidak merasakan azab lagi, kita juga melebur jadi api. Tidak demikian pemahamannya. La ilaha illallah. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, la yadhuquna fiha bardan wa la syaraba, dan mereka di sana tidaklah merasakan ada barda, ada rasa sejuk. Tak ada kesejukan di sana sedikit pun. Wala syaraba, dan tidak ada minuman. Illa hamiman wa ghassaqa, melainkan minuman hamim. Hamim ini adalah minuman yang sampai kepada puncak kepanasannya. Sangat-sangat panas. Sangat panas sekali. Dan ghassaqa, apa makna ghassaqa? Ghassaqa adalah ghusalatu ahli nar, ma yasulu minas sadidi ahli nar, nana-nana yang mengalir dari penduduk-penduduk neraka itu. La ilaha illallah. Atau makna ghassaqa itu adalah sesuatu yang sampai kepada puncak dingin. Kalaupun dia berupa nana satu, sampai pada puncak dinginnya. La ilaha illallah. Semuanya akan memberikan azab kepada kita. Pada hari itu haus enggak kita? Haus. Haus sekali. Coba Ramadan ini bapak-bapak sekalian, kita haus siang bolong, terik panas sangat luar biasa. Kemudian kita haus tidak? Haus sekali. Kapan dapat minum? Nanti setelah maghrib. Dekat maghrib datang pula pekerjaan, ngangkut apa? Semen 25 karung satu orang. Akhirnya dipikul. Jam 6 lewat 10 baru selesai. Orang pun tidak lama lagi azan, es sudah ada di depan kita. Minum enak luar biasa. Itu kalau es sangat panas lepas dahaga kita di sana. Ini tidak ada barda wala syaraba, tidak ada air, dan tidak ada pula rasa sejuk, tidak ada pula minum. Yang ada adalah hamim wa ghassaqa. Mau minum airnya pula panas. La ilaha illallah. Pas sampai kepada puncak panasnya. Kemudian air yang ada hanyalah nanah. Ramadan atau tengah siang hari, misalkan kita, ya, seperti cerita kakek-kakek kita dulu, ada anak-anak, kemudian dia lari-lari main layang-layang, pulang ke rumah, zaman itu letak air cuma dalam bambu. Akhirnya dia minumlah air yang ada dalam bambu itu. Duk-duk-duk, oh terasa asin. Akhirnya dia buang. Rupanya air dahak kakek dia dalam bambu itu. La ilaha illallah. Kira-kira gimana? Itu di dunia, Pak. Ngeri kan? Air dahak kakek, pulang main layang-layang terminum. La ilaha illallah. Kena tak lihat ya. Ha? Tetapi dibeginilah keadaan di hari akhirat kelak. Nak minum yang ada cuma air sangat panas, kemudian nanah, la ilaha illallah. Nanah penduduk neraka. Tapi demikianlah keadaannya. Jazaa'a wifaqa, balasan bagi orang-orang yang balasan yang setimpal. Wifaqa muwafaqa, muwafiqa, balasan bagi yang setimpal. La ilaha illallah. Innahum kanu la yarjuna hisaba, dulu mereka tidak berharap hisab. Berkata para ulama kita di antaranya Syekh Mustafa Afidhahullah Ta'ala, makna la yarjuna hisaba la yakhafun, mereka tidak takut terhadap hari hisab itu. Mereka tidak takut. Padahal semua manusia ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat akan ditanyakan oleh Allah. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat pasti akan ditanyakan. Termasuk nikmat handphone ustaz, iya. Nikmat sandal juga iya. Nikmat ayam hutan juga iya. Nikmat apa lagi? Nikmat mobil ya, akan ditanya oleh Allah. Mobil saya cuma mobil butut, juga ditanya oleh Allah. Apalagi mobil Altis, apalagi mobil silver. Masya Allah, barakallahu fikum. Akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak satu pun yang akan terlewatkan. Dia tidak takut terhadap perkara hisab ni. Perkara hisab ni dia tidak takut. Inilah keadaannya. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Makna mendustakan ayat kami, tidak beriman, tidak percaya. Wa kullasyai'in ahsaynahu kitaba, dan kami telah kumpulkan semuanya itu di dalam kitab. Di dalam dalam kitab. Apa makna dikumpulkan dalam kitab ni? Dikumpulkan dalam kitab apa? Di dalam kitab amalan kita. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada, nanti akan dilihat oleh orang apa yang sudah pernah ia perbuat. Di mana akan diberikan kitabnya, ada yang dari arah sebelah kanan, ada sebelah kiri. Maka di saat itulah ya ikhwan, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Di mana Allah menyebutkan, dan diletakkanlah kitab, maka dilihatlah orang mujrimin itu. Takut mereka. Kita melihat orang mujrimin itu takut, dan mereka berkata, duhai celaka, kitab apa pula ini yang tidak pernah meninggalkan satu yang kecil atau apalagi yang besar, melainkan dimuat semuanya di dalam kitabku. Baik amal buruk kita, amal elok kita, dimuat. Kitab apa pula ini, kata orang-orang ketika itu, melainkan semuanya akan mereka dapatkan apa yang pernah mereka kerjakan ketika di dunia. La ilaha illallah. Cukupkah sampai di sana? Tidak. Tidak cukup sampai di sana. Ceritanya akan berlanjut. Fadzuku bima fadzuku falan nazidakum illa adzaba, maka rasakanlah oleh kalian, maka sekali-kali kami tidak akan menambah melainkan illa adzaba, melainkan akan bertambah azab. Sudahlah lama tinggal di sana. Berapa lamanya? Abadan abada, selama-lamanya. Bagi orang kufar atau bagi orang beriman tetapi dia banyak dosa, lama sekali dengan kadar satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. La ilaha illallah. Maka ketika itu tidaklah akan ada yang ditambah, melainkan falan nazidakum illa azaba, melainkan akan ditambah azab itu. Seperti apa gambaran akan ditambah azab? Syekh Mustafa Al-Adawi fidzallah ta'ala mengatakan, semakin waktu semakin bertambah rasa azab itu. Seperti dalam firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Isra, kullama khabat zidnahum sa'ira, manakala api itu nak padam, api neraka itu sudah redup, nak padam dia, maka ketika itu zidnahum sa'ira, kami akan tambah nyala api itu. La ilaha illallah. Tak ada sedikit pun kasih ampun. atau juga dalam kalimat Allah Ta'ala yang lain, firman Allah Ta'ala yang lain, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhukul azab. La ilaha illallah. Kalau tadi dalam hadis riwayat Muslim kita sebutkan tebal kulit orang kafir itu sejauh 3 hari perjalanan, di saat itu, di saat kulit sudah hangus, sudah habis, kullama nadijat juluduhum, tatkala kulit mereka telah mengelupas, telah habis, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, liyadhukul azab. Untuk apa? Tak lain tak bukan agar mereka betapa merasakan betapa dahsyatnya azab itu. La ilaha illallah. Demikian keadaan bapak-bapak, demikian keadaan orang-orang yang ingkar kepada Allah di hari akhirat kelak. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini renungan kita pada kesempatan ini. Ya, Allah Ta'ala terangkan dalam surah An-Naba ini, ayat yang ke-17 sampai ke-30. Ini ketetapan Allah. Semua akan hancur nanti, semua akan kita lihat. Jahannam itu akan mengintai kita, kita lama di dalamnya. Kalau kita berbuat mungkar, ingkar kepada Allah, tidaklah akan dirasakan di dalam itu sejuk, dan demikian pun minuman tak ada lagi. Ya, melainkan hanyalah apa? Hanyalah minuman yang sangat panas sekali, dan nanah-nanah penduduk neraka, balasan yang setimpal. Kemudian mereka itu Allah Ta'ala sifatkan karena tidak ada layar jun, tidak harap dengan hisab, atau tidak takut mereka dengan hisab. Mereka mendustakan ayat Allah. Allah telah tetapkan semuanya ada dalam kitabnya nanti, dan tidak akan ada di sana itu, melainkan semakin hari semakin bertambah azab yang akan diberikan kepada orang-orang yang betul-betul berbuat ingkar kepada Allah Rabbul Alamin. Fa'tabiru ya ulil absar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya yang menyampaikan. Apa makna bermanfaat? Bertambah pemahaman, bertambah amal saleh. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu dari Quran dan hadis, dan ilmu itu diamalkan. Dan semoga memberi etibar bagi antum yang mendengarkannya. Bertambah pula iman kita, dengan iman kita hidup, bersama iman pula kita mati. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.